Terima kasih. Sekejam engkau yang berjalan. Masa lalu, biarkanlah berlalu. Aku tulus ingin mendampingimu. Tak peduli, walaupun kau seorang janda.

Saudara mempelai pria, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara kepada mempelai wanita tunangan saudara dengan mas kawinnya sebuah kitab Al-Quran tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut tunai. Oh,

Aku datang, Bang. Ini kuserahkan anak-anakmu. Biar kau lebih bebas. Biar kau lebih puas. Lebih puas. Thank you.